Dan semua ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya gembira sekali malam hari ini dan kita cari pelan-pelan apa sing paling apik sing bisa dilakoni rong jam tulung jam iki sehingga nanti pulang dari sini itu ada pendaran-pendaran cahaya di dalam hati dan jiwa Anda, akal Anda, uripe tambah enteng, lulusnya cepat. Wong tua di omah nafkah yo lancar ya. Judul langsung Gus. Oman amin, oman amin. Tapi ini soal judul gak usah dijajal-jajal sih. Gak usah eksperimen sih. Nanti pada kalau saya mohon bapak-bapak rektor dan bapak-bapak pimpinan, Pak Wakil, Pak dosen-dosen untuk maju ke depan aja bareng-bareng guyon ya nopo Pak. Ya maju aja Pak ya. Tepuk tangan teman-teman sekalian. Bergelut di bidang sastra, coba angkat tangan. Sastra. Kabeh yo. Oke. Ndak ya, di antara teman-teman yang menggeluti sastra yang siap baca puisi, angkat tangan. Maju langsung sini bergabung sama para vokalis ya Kanjeng. Yang ya tepuk tangan. Yang teater ada, yang kelompok-kelompok teater ada? Ada. Siapa aktor utamanya, aktris utamanya siapa? Aku njaluk arek telu, arek papat, gak apa-apa maju Mas. Ayo maju. Sip. yang teman-teman teater, saya persilakan langsung di sini, masih banyak ruangnya. Ayo, ayo, bismillah, ayo mas. Udah, kalau Anda nyambung hatinya, pikirannya, nanti Allah akan memudahkan terjadinya penciptaan-penciptaan dan fenomena-fenomena karya yang baru, yang lahir dari keikhlasan hati kita. Ayo sing aktivis teater najure. Loro telu papat limo gak masalah. Yo. Teater to? Gak. Komik. Wah ya. Jane yo gak apa-apa, cuman gak ono kanvas iki kate. Nyongkon lawakmu. Ya, sing teater sapa sing teater? Sing enggak ada? Ada ya? Mana-mana? Ayo maju, teater-teater maju. Minimum 2 orang putra-putri. Ya, maju. Saudara Safi. Kalaupun tidak ada dari wakil teater, tapi ada yang berani untuk bikin fragmen bareng-bareng sama teman Kiai Kanjeng. Cekin duwe fragmen itu artinya ya adegan kecil. Adegan kecil. Ada? Mbak, masnya enggak ada? Wedok apa? Safi, Safi. Yang mana di teater. Ridho. Nanti. Ayo Safi. Sebentar. Ya, itu yang jalan sana ya. Iya. Alhamdulillah. Oke, kita tunggu. Nanti ketika teater dipentaskan, mbuh teater apa aku gak ro, terserah malaikat, ya gitu. Nanti mungkin kita kasih ruang sedikit di bagian depan. Sing siap nyanyi terakhir. Sakarmu kate keroncong gak masalah, kate kosida gak masalah, kate lagu barat opoe gak masalah, kate nembang yo gak masalah, sakarpe ayo wis. Dita, Dita, Anindita. Ini forum kedaulatan Anda. Anindita. Anindita. Ya silakan Anindita untuk ke depan. Anindita. Ayo rek, sing kendel e. Mana sih? Wong koyo ngono e wani dadi presiden kon gak wani maju panggung. Opo kon iki? Ayo sing kendel e. Sudah jalan. Ya, sip. Lewat sana ya. Oke. Oke, teman-teman sekalian alhamdulillah. Saya ucapkan dulu selamat milad apa lustrum apa dies ini Pak? Dies ke-44. Dulu IKIP Pak ya, sekarang universitas. Bedanya apa? Kalau IKIP itu dulu transformasi nilai dari generasi ke generasi berikutnya itu dilembagakan, diwakilkan kepada apa namanya sistem pendidikan, dengan kelembagaan yang disebut Institut Keguruan. Nah, kalau orangnya sudah oke, enggak usah IKIP, enggak apa-apa. Akselerasi kependidikan antar generasi diserahkan kepada masing-masing individu. Jadi siapapun saja yang lulus dari universitas di sini, Adi Buana di sini, itu otomatis akan memiliki naluri dan rasa wajib untuk menularkan dan mentransformasi ilmunya ke generasi berikutnya. Jadi IKIP-nya sudah menjadi darah daging Anda. IKIP bukan kita tinggalkan. Karena yang paling mulia dalam kehidupan manusia adalah meneruskan pengajaran Allah melalui malaikat ke manusia dan manusia ke anak turunnya. Kan begitu. Jadi mudah-mudahan Adi Buana ini yang saya kagumi akan dikabulkan oleh Allah. Misalnya kata Adi Buana artinya apa mas? Sing asli gini. Sapa sing mahasiswa kene asli, sing ngarep. Ketoke arek-arek blakeran kabeh ngarep iki. Jadi buana itu kan jagat semesta al-alam, al-alamin. Kalau adi itu artinya adi itu jadi nek wit-witan ana galie rek, nek watu ana akie ro. Nah, ake itu adi watu. Jelas ya? Inti. Ya, jadi ada pusat wibawanya, pusat ketinggiannya, itu namanya adi. Jadi misalnya adi luhung, kalau kesenian adi luhung, itu kesenian yang sangat tinggi wibawanya. Nah, nama adi buan ini mudah-mudahan oleh Allah dikabulkan, sopoe sing mlebu niki ancene adi menungso kabeh. Amin. Nah, jadi Anda ini bukan hanya batu, Anda ini ono sing berlian, ono sing mutiara, ono sing emas, ono sing ya rodok perak-perak dedek gak apa-apa. Ono yes perunggu tang angger berguna, perunggu yo apik. Eh? Yo luwes yo, kan luwes kan gedung iki kon ngawur ae ya. Jadi mudah-mudahan adi buana ini oleh Allah dikabulkan karena setiap kata, setiap nama itu mengandung doa dari pembikinnya. Amin ya rabbal alamin. Terus iki gedunge jenenge Hasto Broto. Pak Rektor sampean jelasaken asal usule ya apa iki ben kok iso iki teko wayang iki rek. Wayang iki. Wayang. Iya. Yang memberi nama ini terus pun yang memberi nama Hasta Brata itu Bapak Wakil Ketua Yayasan, Bapak Masini Atmaji. Hasta itu 8, Brata itu lelaku atau pedoman. Jadi pedoman perilaku yang 8. 8 itu diambilkan dari sifat-sifat alam. Sifat-sifat alam. Jadi jelasnya seorang itu kan juga pemimpin pada dasarnya. Pemimpin itu harus mempunyai 8 sifat alam. Sifat alam itu Pak Suhari ini yang bisa menjelaskan. Itu pertama bumi, air, angin, bulan, bintang, matahari, apa lagi Pak? Samudra ya, termasuk air tadi ya, api. Ya itu, jadi pemimpin harus menyerap 8 sifat alam. Ngaten, Pak. Ya itu.